بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Kita sudah masuk pada hadis yang ke-334 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Awal pertama yang akan diselesaikan urusan di antara manusia adalah masalah darah. Sudah dijelaskan kemarin walhamdulillah maknanya secara ringkas. Yang tersisa sekarang adalah mayustafadu minal hadis. Para santri memeriksa tugasnya dicocokkan dengan terjemahan berikut yang salah diperbaiki. Barakallahu fikum. Ma yustafadu min hadal hadis. Awalan yang pertama, istafadu min hadal hadis azmu atau idamu sya'ni damil insan. Faedah pertama, besarnya urusan darah manusia. Faedah ini jelas terkandung di dalam hadis tadi karena awal pertama diselesaikan urusan di antara manusia adalah urusan darah. Kalau diawalkan, didahulukan berarti memang perkara besar, perkara penting. Maka faedah yang pertama kita dapatkan, idhamu sya'ni damil insan, besarnya urusan darah manusia. Lam yabda' bihi yawmal qiyamah illa likaunihi aham wa'adham min ghairihi. Tidaklah dimulai atau tidaklah didahulukan urusan ini pada hari kiamat nanti kecuali karena urusan ini urusan yang paling penting. Aham wa a'zam, yang paling besar. Min ghairihi, daripada yang lainnya. Min anwa'i mawzalimil ibad, lebih penting daripada yang lainnya dari urusan-urusan kezaliman-kezaliman para hamba. Qala ibn Daqiq al-Aid rahimahullahu ta'ala fihi ta'zimun li amri dima fa innal bada'ah takunu bil ahammi fal aham. Kata Ibn Daqiq al-Aid, padanya ada perkara besar yaitu urusan dima. Yani padanya ada faedah bahwa darah adalah urusan yang terbesar. Karena bada'ah, karena dimulainya sesuatu biasanya bil ahammi fal aham. Biasanya dengan yang paling penting baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Wa hiya haqiqatun bidzalika fa inna dhunub ta'dhum bihasbi azmil mafsadah. Dan itu benar, karena dosa-dosa itu akan menjadi besar sesuai dengan besarnya kerusakan yang terjadi. Semakin besar kerusakan yang terjadi, maka dia semakin besar dosanya. Taib, au bihasbi fawatil masalih, atau berbanding lurus dengan hilangnya maslahat-maslahat. Semakin besar maslahat yang hilang, bahwa kedoliman itu berarti besar. Semakin banyak maslahat yang hilang, semakin banyak kebaikan yang hilang, berarti dosa itu semakin besar. Berarti perkara-perkara kedoliman, ada yang besar, ada yang lebih besar, ada yang paling besar. Berbeda-beda tingkatannya. Diukur dengan apa? Diukur dengan dua perkara. Diukur dengan mafsadah, kerusakan yang terjadi. Kalau kerusakannya lebih besar, maka kedolimannya lebih besar. Taib, ini ukuran pertama. Dilihat kerusakan yang ditimbulkan berapa banyak. Yang kedua, berapa yang hilang dari maslahat. Berapa yang hilang dari kebaikan-kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang hilang, berarti kejahatan itu semakin besar. Kalau lebih banyak lagi, maka berarti kedoliman itu semakin besar. Tayyib, begitu cara mengukur sebuah dosa dan kedoliman. Berapa mafsadah yang terjadi dan berapa maslahat yang hilang. Wahadmul baniyah al-insaniyah min a'zamil mafasid. Tayyib, sekarang kalau yang dirusak rumahnya, rumahnya hancur, orangnya masih hidup, bisa membangun kembali, bisa digantikan dengan harta agar dia membangun kembali, bisa dengan tebusan-tebusan agar dia bisa membangun kembali. Dan seperti itu semua perkara-perkara dunia. Tapi kalau darahnya yang ditumpahkan, bagaimana dia bisa hidup lagi? Tidak bisa. Kalau gak bisa hidup lagi, berarti dia kehilangan apa? Kehilangan seluruhnya. Kehilangan rumahnya, kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, kehilangan seluruhnya. Karena sudah tidak hidup lagi. Maka ini a'zam wa a'zam wa a'zam. Berarti masalah pertumpahan darah ini paling besar dari masalah kezaliman. Karena maslahat yang hilang terlalu banyak. Maslahat yang hilang terlalu banyak. Mobil rusak bisa diganti dengan uang sekian, bayar tebusan dan seterusnya. Kaca dipecahkan dan seterusnya. Tetapi kalau darah ditumpahkan dan orang itu mati, mau diganti dengan apa? Walaupun diberi 1 miliar, tetap dia mati, gak akan bisa hidup. Dan gak akan bisa merasakan uang sebesar itu, sebesar apapun gak bisa merasakan lagi dia. Maka yang hilang daripadanya, maslahat seluruhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maslahat yang hilang berapa? Seluruhnya. Karena mati, sudah tidak bisa menikmati apapun di dunia ini. Taib. Yang kedua, mafsadahnya sangat besar karena nyawa yang hilang. Itu mafsadah. Mau diurut, mafsadah apa lagi? Istrinya jadi janda. Siapa yang akan mengurusinya? Anaknya jadi yatim, terlantar. Apalagi kalau dia pekerja, maka pekerjaannya tidak ada yang mengatasinya. Kalau dia da'i, kalau dia adalah orang yang berdakwah, maka lebih parah lagi, akan berhenti dakwahnya. Dan sekian banyak perkara mafsadah akan terjadi. Belum lagi masalah sunnatan sayyiatan. Apa itu sunnatan sayyiatan? Kalau ditiru, wah, si fulan membunuh, aman-aman aja. Awas nanti kalau si fulan begini, akan saya bunuh dia. Orang kedua akan membunuh karena orang pertama membunuh. Oleh karena itu, kisah Qabil dan Habil, dua anak Adam yang membunuh pertama kali di muka bumi, disebutkan kata Allah SWT dalam Al-Quran. Kataba ala Bani Israel, dituliskan hukum pada Bani Israel, bahwasanya siapa yang membunuh, ka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang pertama membunuh, seperti membunuh seluruh manusia. Kok bisa? Seperti membunuh seluruh manusia. Aman qatalan nasa jami'an. Aman qatala, siapa yang membunuh, ka'annama qatalan nasa jami'an. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Mengapa? Karena dia yang menyunahkan pembunuhan. Karena dia yang mencontohkan pembunuhan. Kalau di kampung tersebut tidak pernah terjadi pembunuhan, maka yang pertama kali membunuh, orang itu akan memikul dosa orang yang kedua membunuh, orang yang ketiga membunuh, karena dia yang pertamanya. Ini mengerikan sekali masalah pembunuhan. Sehingga wajar kalau masalah darah akan dihisab pertama kali nanti yaumul qiyamah. Demikian kata Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala. Limadha azmul mafsadah al-waqi'ah biha, karena kerusakan yang ditimbulkan pada pembunuhan sangat besar. Au bihasbi fawat dan sebagainya, atau kehilangannya juga sangat banyak, kehilangan kebaikan. Wahadmul bunyatil insaniyah min a'zamil mafasid, meruntuhkan kehidupan seseorang itu adalah sebesar-besar kerusakan. Walayan bagi an yakuna ma'al kufri billahi ta'ala a'zama minhu, sehingga tidak ada kedzaliman setelah kekafiran yang lebih besar daripada pembunuhan. Camkan baik-baik, perhatikan baik-baik, saya ulangi kata-kata dari Ibnu Daqiq Al-Id. Layan bagi an yakuna ba'dal kufri billahi a'zama minhu. Tidak ada kedzaliman yang lebih besar setelah kekafiran melainkan pembunuhan. Jadi pembunuhan adalah yang paling besar setelah kekafiran. Faedah kedua, itsbatu yaumil qiyamah wal hisab wal qada wal jaza fihi. Faedah kedua, penetapan adanya hari kiamat. Karena disebutkan hadis tadi dengan kalimat yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat. Awalu man yuqdha bainan nasi yaumil qiyamah fid dimah. Awal pertama diselesaikan urusan manusia pada hari kiamat, berarti ada hari kiamat dan berarti ada urusan keputusan di antara manusia, akan ada hukum di antara manusia. Berapa tuh faedah-faedah dalam faedah kedua? Menetapkan adanya hari kiamat, menetapkan adanya hisab, menetapkan adanya qadha, penyelesaian urusan di antara manusia, dan adanya jaza, adanya balasan-balasan nanti yaumul qiyamah. Sebab kalimat yaumul qiyamah mengandung, mencakup semua itu. Hari kehancuran, hari kebangkitan, hari perhitungan, hari timbangan, hari di mana diselesaikan semua urusan, dan hari pembalasan. Itu semua diringkas dengan satu kalimat, yaumul qiyamah. Yang ketiga, hadal hadith la yunafi ma akhrajahu ashabus sunan. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang dikeluarkan oleh ashabus sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu kalimat awwalu ma yuhasab anhu al-'abdu salatahu. Awal yang pertama dihitung dari seorang hamba adalah salatnya. Apakah bertentangan dengan hadis tadi? Hadis tadi menyatakan urusan yang paling pertama diselesaikan di antara manusia adalah darah. Sedangkan dalam hadis ashabus sunan, awal pertama akan dihitung dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Tidak ada pertentangan, walhamdulillah. Limadha? Lianna hadis al-bab fima bainal abdi wa baina ghairihi minal khalq. Karena hadis dalam bab kita ini adalah membahas tentang urusan di antara manusia. Urusan hablum minan nas, pertikaian mereka, perselisihan mereka, keributan mereka, diselesaikan nanti yaumul qiyamah. Semuanya akan diselesaikan. Yang pertama, yang berkaitan dengan darah. Adapun salat, bukan pertikaian di antara manusia. Itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, atau dengan kata lain hablun minallah, hubungannya dengan Allah. Maka hadisil bab fima bainal abdi wa baina ghairihi minal khalq. Hadis bab ini adalah berbicara tentang urusan manusia dengan manusia, urusan seorang hamba dengan orang lainnya dari makhluk-makhluk. Sedangkan hadis shalah, sedangkan hadis ashabus sunan tadi tentang salat, yang akan pertama dihitung adalah yang berkait antara hamba dengan Allah. Urusan hamba dengan Allah yang pertama kali akan dihitung adalah salatnya. Kalau urusan hamba dengan hamba, pertikaian mereka akan diselesaikan pertama kali masalah darah. Wala syakka anna a'zama huquqin nasi hiya dima. Dan tidak ragu lagi bahwa sebesar-besar hak manusia adalah terjaga darahnya. Sebesar-besar hak manusia adalah untuk dijaga darahnya. Jangan sampai dilukai apalagi dibunuh. Wa anna a'zama huquqin lahi 'alal muslim as-shalah. Sedangkan kewajiban yang paling besar bagi seorang muslim kepada Allah adalah salatnya. Perhatikan dua perkara ini. Urusan manusia dengan manusia, hak antara manusia adalah yang paling besar, saling menjaga darah. Sedangkan urusan seorang hamba dengan Allah yang paling besar adalah salatnya. Sehingga dua hadis tadi tidak bertentangan karena masing-masing pada masalahnya yang berbeda. Yang keempat, annahu 'alal qada'i wal mahakimil inayah bi amri qada'id dima' wal qatl wa ja'ala al ahammiyah laha wal aulawiyah 'ala ghairiha min al qadaya. Faedah keempat, annahu 'ala al-qada'i wal mahakim al-inayah bi amri qada'id dimah wal qatl, atas penyelesaian urusan mahkamah-mahkamah di pengadilan-pengadilan hendaklah lebih mengutamakan urusan darah dan pembunuhan. Jangan dianggap remeh masalah itu. Artinya di akhirat darah paling dulu diselesaikan urusan mereka. Demikian pula wahai para pengadilan-pengadilan, wahai para hakim-hakim di pengadilan, wahai para penguasa, ketika menyelesaikan urusan rakyat, utamakan masalah darah. Selesaikan lebih dulu, karena itu paling pentingnya. Jangan sampai dibiarkan kedzaliman merajalela. Jangan sampai dibiarkan pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Harus segera diselesaikan agar yang membunuh itu kemudian jera dan yang lain tidak berani berbuat lagi. Selesaikan dengan seadil-adilnya di pengadilan. Wa ja'al al-ahamiyah laha, jadikanlah itu yang paling penting dari urusan-urusan lain, urusan dunia, urusan pertikaian, masalah tanah, urusan pertikaian, masalah harta dan sebagainya akan diselesaikan. Tetapi yang paling penting masalah darah. Wal aulawiyah, yang lebih utama diselesaikan masalah darah. Harus dilebih dulukan atau diprioritaskan ala ghairiha minal qadaya. Harus diprioritaskan di atas yang lainnya dari segala macam perkara-perkara. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant asakurika wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.